اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبابا إبوه علي العلماء sedih pandai tokoh masyarakat, adik-adik, para siswa-siswi yang berhadir, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dimuliakannya kita sampai pada hari yang ke-7 di bulan Syawal. Dimuliakannya kita mesti istiqomah melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Dimuliakannya kita dengan bersama orang-orang yang baik mengkaji yang baik-baik di tempat yang paling baik. Itulah cara Allah memuliakan hamba. Adapun yang akan kita kaji ini adalah hadis diriwayatkan dari sahabat Nabi dua orang. Yang pertama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang satu lagi adalah Abdurrahman Ibn Safar Ad-Dawsi atau yang biasa disebut dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, juga disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ada 7 kata Nabi yang menimpa seorang muslim. Ma yusibul muslim, sesuatu yang menimpa mengenai diri seorang muslim, min nasabin wala wasabin wala wala. Semua ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menimpa seorang muslim ini, dari mulai min nasabin wala wasabin wala hamin wala ada yang menyakiti dia, itu semua kata Nabi SAW sampai hatta syaukah yushabuha, sampai-sampai duri yang menusuk kakinya. Ma yusibul muslim, menimpa seorang muslim, min nasabin wala wasabin wala hamin wala husnin wala ghammin wala adha hatta syaukah yushakuha illa kafaradhu biha min khataya. Apa yang diinginkan Allah Ta'ala dengan menimpakan sesuatu kepada hambanya itu? Min nasabin, letih, lelah, capek menghadapi hidup, tapi dihadapinya karena Allah. Wala wasabin, sampai dia sakit karena terlalu banyak tekanan kemudian sakit. Wala hammin, keinginan-keinginan, hamma walamma hammat fihi, keinginan yang tak sampai tapi keinginan yang baik-baik, bukan yang tak baik tapi tak sampai, lalu kemudian menderita batinnya gara-gara itu. Wala husnin, sedih, siapa yang tak sedih? Ulama sebesar Ain Al-Qarni pun sedih, sampai dia menulis buku Don't Be Sad, La Tahzan. Wala Rabbin, sesuatu yang menyusahkan hati, dari mulai pagi susah hati, siang susah hati. Wala Ada, sesuatu yang mengganggu dia sampai hidupnya tak nyaman. Lalu kemudian hatta syaukah, syaukah duri, yushakuha, menusuk tapak kakinya. Berjalan berlima, tiba-tiba kawan semua aman, ada ayam, tentram, dia saja yang duri menusuk. Sial betullah duri. Kata kawannya, bukan duri itu sial, kau sial. Hatta syaukah yusyaduhat illa kafarallahu biha min khatayan. Ada yang diinginkan Allah dari semua itu. Apa itu? Kafarallah. Allah mengkafara yukafiru, menutup. Kenapa dinding ini nampak cantik putih ditutup? Apa yang menutupnya? Cat. Di balik cat itu apa? Dempul. Di balik dempul itu apa? Semen. Di balik semen itu apa? Pasir. Kenapa nampak cantik, nyaman kita melihatnya? Karena ada yang menutup. Abdul Somad bagi lima Musa. Siapa yang menutupnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah tidak menutup diri kita ini, maka kita akan mati karena mati. Mati karena mati. Orang tersipu mati. Kenapa? Karena merasa dirinya memiliki aib, cacat, segan menghadapi orang. Tak sanggup saya menengok wajahnya, Pak Ustaz. Kenapa? Mani itu baru sekian persen saja mani yang ditunjukkan Allah. Tapi sampai masanya, yaumat tumulas sarair, segala rahasia, segala cacat aib. Makanya di antara doa, wala zabban illa ghafartah. Kalau ada dosa, tutupilah ya Allah. Wala aibat illa satartah. Kalau ada aib cacat, tutupilah ya Allah. Betapa mudahnya menutupi aib. Bagaimana Ustaz Abdul Somad menutupi aib cacat dirinya? Dipakainya baju. Bagaimana cara dia menutupinya? Dipakainya baju. Baju apa namanya? Baju takwa. Walibasu takwa. Baju takwa. Bagaimana cara dia menutupinya? Ditutupnya pakai ijazah NCMA. Alhamdulillah namanya masih baik lagi. Ditutupinya dengan titel haji. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam dirimu. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Karena kami lebih dekat kepada Abdul Somad itu daripada tulang lehernya sendiri. Diungkapkan dengan kata yang bijak, jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Begitulah Allah Ta'ala. Lalu Allah menutupi hambanya itu. Dengan apa Allah itu minta tutup? Ma min muslimin yudhnibu dhanban. Ada seorang muslim yang berdosa. Summa yatatahhar. Kemudian dia bersuci. Mandi dia. Berwudu dia. Bertayamum dia. Summa yusalli rak'ataini. Salat sunat taubat dia dua rakaat. Yusalli sunat taubat rak'ataini. Ta'ala. Thumma yastaghfirullah. Kemudian dia minta ampun kepada Allah. Inna ghafarallahu lah. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu cara dia. Cara dia minta ampun begitu. Sekarang bagaimana cara Allah mengampuni dia? Bagaimana cara Allah mengampuni dia? Ditimpakan Allah tujuh kepada dia. Ma yusibul muslim min nasabin. Wala wasabin, wala hamin, wala husnin, wala rabbin, wala ala, wala hatta syaukah yusyakuha. Maka ketika itu datang, susah betul hati saya ini, Pak Ustaz. Tak usah bapak sih, sudah kelihatan. Kerut keningnya tak macam biasa. Suntuk saya ini, tak usah disebutkan. Kenapa? Karena itu cara Allah untuk menutupi segala silap salah dan dosa. Nama dia kita sebut bolak balik tadi. Kama sallai ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu bukan sekedar menyebut namanya di ujung lidah, di bibir. Tapi bagaimana kita ingin mengambil hikmah dari kehidupan mereka. Faqasusil qasasah. Sebutkan kisah-kisah itu supaya apa? La'allahum yatafakkarun, supaya manusia berpikir, mengambil iktibar pelajaran. Kisah-kisah itu diceritakan Allah, disampaikan oleh Rasulullah supaya apa? Supaya hamba Allah ini mengambil iktibar. Ringanlah dirinya. Orang setingkat Ibrahim diuji Allah. Apa yang diinginkan Allah? Hamid, hamba, keinginan dia ingin punya anak sampai 86 tahun lamanya. Yang diinginkan Allah dari Ibrahim itu apa? Kalau dikatakan dosa, dia tak berdosa, dia maksum, terpelihara dari dosa besar, terhindar dari dosa kecil. Lalu apa yang diinginkan Allah begitu lama? Allah ingin keluar dari mulutnya rintihan Rabbi habli minas salihin. Ketika seorang hamba merasa dirinya rendah, merasa dirinya perlu kepada Allah, merasa dirinya sangat amat berharap kepada Allah, disitulah rahmat Allah itu turun. Makanya seorang petani yang menanam benih di dalam tanah, tak ada yang tahu bahwa benih itu akan pecah. Biji koma yang kuat itu akan pecah. Siapa menyangka? Tapi dia dengan tawakal ditanamkan dia ke dalam tanah. Tanah yang di tempat menanam ini bukan tanah yang subur, pasir yang kering kerata. Yang ditanam biji yang keras, yang menyambut pasir yang kering, menurut akal tak akan tumbuh. Tapi di situ dia berharap, di tengah malam dia bangun, ya Allah, benih sudah kutanam, tolonglah supaya engkau pecahkan dia. Pecah itu biji koma, keluar tunasnya, bercabang berbatang, lalu kemudian disiram terus, hujan tak ada. Tapi dia bertawakal meminta kepada Allah, datang air, lalu kemudian berbuah. Makanya tingkat tawakal petani lebih tinggi daripada PNS. Kenapa? Yang satu ini sudah pasti ya, mau hujan, mau banjir, mau gempa, mau tsunami, yang golongan 3A tetap juga dapat segitulah. La yazid wala yanqus, tak berkurang, tak bertambah. Oleh sebab itu, pedagang tingkat tawakal dan harapnya lebih tinggi kepada Allah. Bangun dia pagi, dibukanya tokonya, dia tak tahu berapa yang akan mampir. Kadang rahasia Allah kalau kita tengok. Berjalan kita dari ujung ke ujung, toko kain, toko kain, toko kain, toko kain. Yang dijual sama, tempat berjualannya sama, tapi di situ nampak pembagian Allah. Bisa hati itu terpecah untuk masuk. Kalau bapak ibu mau tanya bagaimana Allah membagi rezeki, pergilah ke saudara kita yang berjual kain di tempat yang sama, dengan dagangan yang sama, pada waktu yang sama, pada musim yang sama. Tapi bisa Allah bagi hati itu, satu mendapat, dua mendapat. Tanyalah, apa ada toko itu dari pagi sampai petang tak mendapat sama sekali? Mungkin ada beberapa kali, tapi seluruh hidup tidak. Allah sudah bagi itu. Maka yang diinginkan Allah dari hamba itu apa? Ketika hamba itu hanya menggantungkan pengharapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang menyimpan uang, uangnya dipotong. Ditabung uang 100 juta, setiap satu haul dipotong 2,5%, 2,5%, 2,5%. 100 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Kenapa Islam memotong uang yang berhenti? Supaya uang itu diinvestasikan. Ketika uang itu diinvestasikan dengan nama mudharabah, maka di situ muncul pengharapan kepada Allah. Dek, sudah kerja? Belum, Pak. Mau saya kasih kerja? Apa itu, Pak? Saya ada uang dari 100 juta. Kamu ternak lele. Hobi ternak? Iya. Kamu hobinya apa? Saya menjahit, Pak. Kamu khusus jahit. Kamu hobinya apa? Saya hobinya bercocok tanam. Kamu ternak lele, kamu buka jahit, kamu tanam. Ini ada uang mudharabah. Nanti kalau untung kita bagi 50-50, 70-30, 60-40, terserah bagi bersama. Namanya mudharabah. Apa bedanya dengan riba? Riba tak ada peduli. Kopit jam 100, balik 120. Mau untung mau rugi terserah. Yang penting kembali 120. Mudharabah tak begitu. Ketika kau untung nanti kita bagi. Tapi ketika kau rugi, aku ikut rugi bersama. Maka setelah uangnya dipakai orang, tingkat cemasnya pun datang. Jangan-jangan nanti lelenya itu mati semua. Jangan-jangan nanti hujan lebat keramba. Saat hujan lebat, yang membuat keramba takut. Takut ini keramba lepas. Tapi ada yang lebih takut lagi. Siapa? Yang punya duit-duitnya hilang. Maka pada saat itu dia berdoa, ya Allah, janganlah sampai itu hanyut ikan-ikannya. Karena kalau ikan, kalau dia, ikannya hanyut. Kalau aku dua kena, duitku pun ikut juga hanyut. Pada saat itu, pengharapannya hanya kepada Allah. Itulah mengapa kita disuruh mencocok tanam. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, ketika salah seorang kamu sudah mau mati. Wa fi yadihi fasilah, di tangannya ada bibit kurma. Falyaghrisha, tanamkanlah. Kenapa? Dengan bercocok tanam itu akan ada pengharapan-pengharapan, tapi ternyata tak sesuai dengan yang diharapkan. Ini cabai ditanam 10 baris. Menurut perhitungan dengan buahnya sekian akan menghasilkan sekian, panjangnya 100 meter akan menghasilkan sekian ratus kilo, bahkan mungkin sekian ton. Tapi ternyata hampir tak sesuai dengan pengharapan. Datang kecewa, datang stres, datang depresi. Nabi memesankan, illa kafaraballahu biha min khatayaku, salah, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Saya tak ada dosa. Dosa apa? Minum khamar tak pernah, berjudi tak pernah, berzina tak pernah. Apa dosa saya? Yang kau sangka dosa itu bukan itu saja. Ketika engkau lupa mengucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah, kau sedang berdosa. Di saat kau lalai, itu juga dosa. Hasanatul abrar sayyinatul muqarrabin. Baik menurut orang baik-baik, belum tentu baik menurut orang terbaik. Hasanatul abrar, menurut orang yang abrar itu baik, tapi belum tentu baik menurut al-muqarrabin, orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menjelaskan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin? Ada anak Fodamara, anak FSRMM, anak Irma, datang ke Masjid Agung pakai baju kaos, pakai celana jeans. Tak ada yang salah. Anak-anak muda semester 1, anak SMA, datang dia ke masjid pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai peci. Hasanat itu baik. Karena dia pakai celana pendek tak baik, dia menutup aurat, itu baik. Tapi bagi orang yang lebih baik, itu dianggap tak baik. Tiba-tiba subuh ini datang Ustaz Abdul Somad pakai celana jeans, pakai baju kaos. Adakah yang salah? Hakkah perbuatannya? Tidak. Tapi jamaah tak boleh berisi. Lain Ustaz. Apa maknanya? Hasanatul abrar, baik menurut orang baik-baik. Sayyiatul muqarrabin, dianggap buruk bagi orang yang sudah dekat kepada Allah. Maka ketika Nabi SAW beristighfar sampai 100 kali, wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila Rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar kepada Allah, aku bertawar kepada Allah, mi'ata marrah 100 kali sehari semalam. Ini muskil, ini problem. Nabi tak pernah berzina, Nabi tak pernah mabuk, Nabi tak pernah minum khamar. Untuk apa dia beristighfar? Ternyata ketika hatinya lalai, itu sudah dianggapnya sebagai dosa. Kalaulah hitungan itu dipakaikan ketika lalai itu dianggap dosa, kita ini orang paling berlimang dosa. Kalau Nabi mungkin lalainya sedikit, kita ini sedikit-sedikit lalai. Kalau Nabi mungkin lalainya sangat duduk di luar sholat, kita ini na'udzubillah di dalam sholat itu kita lalai. Di dalam sholat itu kita lalai, bukan di luar sholat. Di dalam tempat zikir itu kita lalai, bukan di luar majelis zikir. Di dalam tempat yang mestinya mengingat Allah, di situ hati lalai kepada Allah. Na'udzubillah, maka kita bergelimang dosa. Lalu ada orang mengaji, saya tak ada dosa Pak Ustaz, saya tak pernah berzina, saya pengajian terus. Subuh Jumat saya hadir majelis Ustaz Zainul Amin, subuh Sabtu dengan Ustaz Abdul Somad, subuh Ahad dengan Dr. Mustafa Umar. Mana dosa saya? Hasanatul abrar, menurut orang biasa-biasa kita sudah baik, tapi menurut standar orang yang dekat kepada Allah, ternyata kita baik. belum ada apa-apanya. Di saat itu Allah ingin mengangkat derajat kita. Solat kita tak cukup, puasa kita tak cukup, haji kita tak cukup, sedekah kita kurang. Ada yang bisa mengangkat derajat itu, apa itu? Sabar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, istainu, minta tolonglah kepada Allah, bisabri wassalam, dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar. Memangnya Allah tak bersama dengan Fir'aun? Memangnya Allah tak tahu apa yang dilakukan Qarun? Memangnya Allah tak mengawasi apa yang dibuat oleh Namrud? Apa makna Allah bersama orang sabar? Ada kebersamaan Allah dirasakan oleh orang yang sabar. Di saat itulah Allah ingin dibuatnya hati hamba itu hampa. Ada saatnya seorang hamba itu dibuat Allah hancur sehancur-hancurnya. Ada saatnya dibuat Allah hamba itu hampa sehampa-hampanya. Supaya apa? Agar tidak ada tempat bergantung selain daripada Allah. Awalnya Ayub bergantung kepada sapi, unta, kambingnya yang banyak. Lalu kemudian dia bergantung kepada kebunnya yang rindang, kormanya, anggurnya, bergantung kepada anak-anaknya yang lucu-lucu, yang cantik-cantik, bergantung kepada istrinya, bergantung kepada orang banyak, tetangga, sahabat, umat. Allah melihat ini hati sudah mulai berbagi. Kau bagi hatimu kepada lima, kepada istri, kepada anak, kepada kebun, kepada ternak, kepada umat. Kulihat hati kau mulai berbagi, maka dikurangkan Allah satu persatu. Ternak itu mulai mati. Kenapa? Karena kering berkepanjangan, rumput tak hidup. Maka korma pun mati, anggur pun mati, ternak pun mati. Anak diuji. Buah hati belayan jiwa yang dibesarkan dengan titik keluh keringat dan air mata. Anak pun satu persatu juga mati. Lambat laun penyakit kulit pun datang. Umat pun mulai benci tak suka. Lari mereka satu persatu, tinggal istri Siti Rahmah. Itulah yang selalu dibacakan Fakhru. Allahumma rahm baina huma kama rahimta baina Ayyub wa Rahmah. Ya Allah, kasih sayangkan mereka berdua sebagaimana berkasih sayangnya antara Ayyub dan Rahmah. Kenapa Ayyub dan Rahmah? Karena Rahmahlah yang tetap sayang dengan Ayyub pada saat penyakit kulit menderita mendengar ayat. Kabul doa Fakwa, alhamdulillah setianya. Tapi sebagian tidak. Baru kena kadas kurang gatal-gatal, gugatnya juga. Allahumma rahmah bainahumah. Ketika hati tidak lagi bergantung dengan apa, bergantung dengan kubur kiri, bergantung dengan istri, mulai cemas, bergantung dengan harta, binasa. Di saat itu tempat bergantung hanya satu saja. Tapi sampai sehebat itu pun Ayub tak pernah meminta kepada Allah. Ini Ayub luar biasa. Tak pernah dia minta, ya Allah, mati pula tanamanku, kebun-kebun sudah mengering. Tak pernah. Sekali dia tak minta kepada Allah. Kata Rahmah, kenapa kau tak meminta? Aku mati. Sekian lama aku diberinya kebun yang subur, sekian tahun diberinya aku tanaman yang rindang, sekian lama dibuatnya hidupku nyaman, tiba-tiba diujinya aku sebentar ini saja. Lalu aku mengeluh, malu aku kepada Allah. Tengok akhlak dia kepada Allah, malu aku mengadu kepada Allah. Sampai pada puncak akhirnya dia tengok istrinya tak tahan. Dia sebetulnya tahan, tapi menengok orang tak tahan, dia tak tahan menengok orang yang tak tahan. Maka pada saat itu dia berdoa, apa yang kita dia kepada Allah. Di dalam doa itu kepada Bapak, kita perhatikan sama-sama apa doanya. Rabbi anni massani yadur. Rabbi, ya Tuhanku, anni sesungguhnya aku, massani yadur, terkena penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha penyayang di antara yang penyayang. Ya Tuhanku, aku terkena penyakit, engkau penyayang di antara yang penyayang. Ada tak permintaan dalam doa itu? Tak ada. Tak ada yang minta sembuhkan aku, ya Allah. Tak ada. dihitung mengeluhnya. Malah sedikit ancaman lagi. Ya Allah, kalau tak kau sehatkan aku murtad dan menjelaskan. Memangnya kalau kita murtad kau lalu begini. Wahai yang kawin anak-anak di baik. Siapa yang berbalik kepada agama yang lama? Murtad. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ulama kalau sudah menyebut kata murtad, wa na'iyadzubillah, wa na'udzubillah, wa a'udzubillah. Andai murtad semua manusia ini, yang kawin anak-anak di baik. Allah tetap akan berikan balasan kepada orang yang bersyukur. Wa may yattabi'ukum ad-dinihi, siapa di antara kalian yang tak kuat lalu murtad dia, fasawfa ya'tillah, diganti Allah biqaumin, dengan kaum yang lain. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah, mereka berjuang di jalan Allah. Mereka tak pernah takut sedikit pun kepada Allah. Lawa mata laib, kecaman siapa yang saja boleh kecam. Artinya jangan terlalu pede. Ini banyak orang terlalu pede. Baru ngaji 2 minggu, baru sholat, baru zikir, diuji Allah sedikit saja. Ma, kau uji aku sekarang ya Allah. Tengoklah nanti balik aku macam yang lama, baru tahu. Oh, ini menganggap dia punya kedudukan yang besar di hadapan Allah. Yang perlu kepada Allah itu kita, bukan Allah perlu pada kita. Aman kafar, siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tak perlu, Allah tak berhajat, Allah tak butuh kita. Kita yang berharap kepada Allah. Allah uji Ayub karena Allah ingin supaya keluar dari mulutnya, Rabbi anni massaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Apa kata Zakaria setelah lama anak tak datang? Adakah Zakaria mengatakan, ya Allah, nanti kalau aku mati tak punya anak gimana, harta warisanku gimana, aku mati tak ada yang mendoakan gimana, ya Allah? Tak pernah dia meminta begitu. Apa kata Zakaria? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah kau biarkan aku mati sendirian. La tadharni fardan, jangan kau biarkan aku sendirian ya Allah. Wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi, engkau sebaik-baik pewaris. Bagilah aku ya Allah. Tak ada dia katakan buat aku begini, dah. Dia hanya minta katakan, Allah ingin keluar kata-kata itu dari mulutnya. Ini umat degil, tak mau ikut sedikit pun. Lalu kemudian umat yang degil ini menentang. Tak tahan juga Nabi ini. Akhirnya dia tinggalkan umat ini. Dia tumpang sebuah kapal. Dia naik ke atas kapal. Kapal bahtera berlayar. Sampai di tengah laut, ombak datang. Putih beliung. Goncang. Kata nahkoda, campakkan barang-barang. Barang berharga tak ada, yang lebih berharga nyawa. Wah, barang sudah dibuang, kapal hampir tenggelam. Tak ada cara lain, kita harus undi. Diundi sekali, nama dia juga yang keluar. Diundi lagi, nama dia juga keluar. Diundi lagi, nama dia juga keluar. Siapa dia? Yunus. Nama dia terus. Inilah beda doa Nabi Yunus sama doa ibu-ibu Arisan. Kalau ibu-ibu minta keluarlah namanya. Kalau mereka di perahu itu, janganlah nama kami ya Allah, jangan ya Allah. Tapi nama itu juga keluar. Apa boleh buat Yunus? Tak ada alternatif. Memang nasib pula sudah. Campakkan dia ke laut. Dicampakkan ke tengah laut yang tak bertepi, di tengah malam yang gelap gulita. Ombak kencang. Ditangkap oleh perintikan. Di saat itu apa yang diinginkan Allah? Perintihan seorang Ayub, seorang Ayub, seorang Yusuf, seorang Yunus keluar dari mulutnya. Apa kata dia? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Dia tidak mengatakan aku begini, aku begitu, enggak. Dia serahkan semua kepada Allah. La ilaha illa anta, ini semua karena kudrat-Mu ya Allah. Subhanak, Maha suci engkau. Ini aku kutu. Kutu artinya dulu. Kutu dulu. Makanya nama-nama kahrum di kapal kiri sampai ke Guansing itu nama-nama dari Arab semua. Kutu. Lipat kain tidak basah. Kalau orang ke sana ada namanya Basra, itu nama kota dari Irak. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Basri. Ada lagi namanya Kufah, Kufah itu dari kata Kufah. Kemudian ada Baitul Rijal, itu dari kata Baitul Rijal. Baitu artinya rumah, Rijal rumah-rumah. Maka kata Buya Alaidin Atori, katanya itu menunjukkan bahwa yang menyebarkan agama ke daerah kapal kiri ini bukan dari India, tapi langsung ulama dari Jazirah Arab. Dan buktinya ada makam langsung. Makam Tuan Syekh Burhanuddin. Satu-satu. Mudah mengingat tahun keberadaan dia di situ. 1111. Sekarang 2016. Berarti sudah 1000 tahun yang lalu dia mengajarkan agama Islam. Sampai dikatakan, kalaulah dia tak datang, mungkin hari ini kita masih makan keluar. Keluar, kelelawar besar memakan buah. Begitulah ungkapan. Mereka dulu datang ke negeri ini, ada keinginan, datang susah hati. Para ulama dari Hadramaut, Yaman sana, dengan berbagai macam hargaan, datang ke negeri ini, lalu kemudian menyebarkan agama, macam-macam mereka hadapi. Mereka dani naik pesawat disambut pakai karpet merah, disambut pakai kompak lempak lempung tolak lembur alina. Bukan begitu. Mereka menghadapi suku primitif, suku pedalaman. Bagaimana Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan mengirimkan kelipah kata orang lain. Itu dari bahasa Arab khalifah. Tapi kita payah dengan khalifah. Mana Tuan Kelipah? Khalifah pengganti. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan kalian sebagai khalifah pengganti. Kalau Tuan Syekh, Tuan Guru tak bisa datang, maka digantikan oleh Tuan Khalifah. Para Tuan Khalifah, Mursyid dan Mursyidin, ya bertapak di sana, ribu silam sana. Itu pun dari bahasa Arab. Bagus salam. Baru artinya pintu, salam, keselamatan, bagus salam. Orang kita payah dengan bagus salam. Dari mana tadi? Bersilam. Dikirimlah kelipah-kelipah ke suku-suku Sakai itu. Maka batin hitam, dukun-dukun di Sakai itu sibuk dengan keberadaan tuan-tuan khalifah yang membawa ajaran agama Islam ini. Mereka marah, dihadap pakai panah. Tarikan naksabandia tak berhenti. Dai-dainya tetap juga masuk. Di stop di tengah jalan, tetap juga datang. Akhirnya ini, dukun-dukun dan datu kepala suku, batin-batin berkumpul. Ini tuan-tuan kelipah harus kita tantang. Oke, kita tantang mereka. Tuan kelipah, ya, jangan lagi masuk ke kampung kami. Kalau memang berani datang kemari, boleh datang. Kalau sanggup dengan tantangan kami. Kata Tuan Kelipah, apa tantangan? Datu, batin, tuan, kalau memang kalian hebat, tolong sunat batin kami. Tantangnya sunat, yang mau menunjukkan ilmu kebalnya. Bisa tak kalian menyunat? Kata Tuan Kelipah, kalau untuk menyunat tuan, tak perlu saya. Anak murid saya saja. Gimana? Sanggup kau menyunat dia? Kata anak muridnya, kalau untuk menyunat batin ini, tak perlu pakai bawah parang, cukup dengan atas parang. Dihayutnya atas parang terus gali, putus. Baca dalam sejarah pengislaman suku Sakai yang ditulis oleh Uu Hamidi, budayawan Riau. Begitulah dakwah mereka. Maka Masya Allah, akhirnya Islam sudah. Saya diundang ke hotel premier. Undangan buka bersama suku Sakai. Bayangan saya akan menghadapi batin ini. Mesti disiapkan pangkal parang. Rupanya yang dihadapi ini para mahasiswa-mahasiswi yang sudah pakai baju koko. Mereka beriman sama dengan kita. maka di mana letak ulama itu ada harapan, ada tawakal, ada sabar, ditolak orang, dicaci maki, disumpah serapa, diejek oleh Allah, bukan ketika berdakwah di Masjid Agung An-Nur. Kalau datang kemari disambut orang, disediakan tempat parkir, disalami orang, selamat datang Pak Ustaz. Tapi ketika membawa Islam, itulah yang diinginkan para ulama yang datang dari negeri Jazirah Arab itu. Berbulan-bulan mereka naik kapal layar menyeberang Samudra Bahtera, sampailah mereka di negeri Sumatera ini dengan untaian titisan darah, air mata, bahkan nyawa mereka melayang. Apa yang diinginkannya? Ada saja menghapuskan dosa di masa lalu. Mereka ingin supaya menghadap Allah itu bersih sebersih-bersihnya. Bagaimana orang yang diuji Allah dengan tujuh itu berjalan di atas muka bumi? Hatta yang syi'an al-ardi, sampai apa itu berjalan di atas muka bumi, maka ada alaihi khati'ah, tak ada dosa walaupun sebesar tujuh rambut. Makanya ketika kita ada sedikit susah hati, kenapa ini ada? Allah ingin membersihkan kita sebersih-bersihnya. Makanya kita disuruh husnuzan. Ana aku inda husnuzan di abdibi, aku menurut prasangka hambaku. Tak boleh susah. Sedangkan kepada manusia ada, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu kathiran minadh-dhan, jangan kau berburuk sangka kepada manusia, apalagi kepada Rabbin Nas, Rabbnya manusia. Tak boleh berburuk sangka kepada Allah, senantiasa berbaik sangka. Allah ingin menghapuskan dosa-dosa, Allah ingin mengangkat derajat, Allah ingin memberikan aku balasan pahala yang lebih hebat dari haji, yang lebih hebat dari zikir, yang lebih hebat dari tahajud, yang lebih hebat dari infak dan sedekah. Apa dia? Innama yuwaffas sabirun, Allah berikan balasan kepada orang yang sabar. Bi ghairi hisab, bi ghairi hisab. Pak Ustaz, ya, apa arti bi ghairi hisab itu Pak Ustaz? Unlimited, tak terhitung. Kalau masih dihitung bisa, itu bukan bila dihisab. Kama tadi hamba, kalau orang mampu bersedekah dengan ikhlas seperti satu biji, apa dan sabar sanamin, tumbuh tujuh cabang, wafi kulli sumbulatin mi'atu apa, dalam setiap kulir ada seratus, seratus, seratus, seratus, seratus, seratus, seratus, tujuh ratus. Masih bisa dihitung, bukan balasan orang sabar. Orang sabar itu balasannya bi ghairi hisab. Kau sabar dulu, maka inilah balasan untuk engkau. Dzalikum bima sabartum, itulah balasan untuk kamu karena kamu sabar menghadapi itu semua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Musa sudah hidup nyaman, ada ayam tentram. Tinggalnya di mana? Di istana. Istana siapa? Istana Fir'aun. Raja di raja terhebat di dunia, sampai hari ini tegak kubur makamnya. Musa belum terpecah, termasuk dari seven spirits, tujuh keajaiban dunia. Salah satunya makam Fir'aun. Pesan dia itu batu-batu besar yang seberat 2 ton ditumpuk tinggi, bisa pula di dalamnya ada makam yang sejajar, ada pula makam yang setahun sekali dimasuki cahaya terang. Itu tak terpecahkan misterinya sampai hari ini. Ada yang mengatakan mereka membangun itu dulu di tengah sungai, lalu batu itu ditumpuk dari atas ke bawah, makanya bisa menumpuk ke atas. Sungai itu sekarang mengering. Ada pula teori mengatakan itu dibangun pakai tanah liat, licin, didorong ramai-ramai. Ada pula mengatakan itu tidak sungai, itu tidak tanah liat. Lalu gimana? Yang membangun tukang sihir, diletaknya mantra-mantra, lalu batu itu terbang satu pusat. Intinya tak terpecahkan. Kalau ada anak bapak, ibu, teknik dari ITB, coba tanya dia, bagaimana kira-kira menurut ilmu aku, kau anakku bisa membangun itu? Raja di raja, berkuasa di seluruh dunia, Romawi kalah, Persia kalah. Tapi ketika itu ada seorang tinggal di tempat yang nyaman itu, bernama Musa alaihissalam. Allah tak ingin hamba ini bergantung kepada Fir'aun, istana dan kekuasaannya. Maka skenario Allah dibuatnya ada dua orang rakyat satu rakyat Fir'aun, satu Bani Israel. Lalu berkelahi. Nabi Musa mau memisah. Ini orang berkelahi. Dipisah tak mempat, ditinju Nabi Musa. Maksudnya supaya jerah aja, supaya berhenti. Fawakazahu Musa, ditinju Musa mati. Nabi Musa itu tenaga yang terlalu kuat. Nian tinju mati. Orang kita berapa kali bilang mati, tak mati. Orang tinju mati, sakit aja tidak. Fawakazahu Musa, ditinju Musa mati. Apa yang diinginkan Allah? Supaya dia meninggalkan istana kemewahan itu. Tinggal istana, tinggal Fir'aun. Dulu backing kekapnya Fir'aun, sekarang Fir'aun jadi musuh. Dulu tinggal di mana? Di istana. Sekarang cuma tinggal di bawah pokok kayu. Hadis riwayat Nasa'i, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi berhenti di tiga stasiun. Yang pertama, dia berhenti di tempat bernama Taibah. Ya Taibah, Ya Taibah, Ya Dawal Ain, Ya Nashtakna Di Taibah. Disitulah dia berhenti. Ya Taibah, wahai Taibah, Ya Taibah, wahai Taibah. Taibah itu nama lain dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya Dawal Ain, engkau lah yang sudah mengobati luka kami, mengobati kerinduan kami. Nashtakna Di, kami rindu kepada kau. Bukan main. Berhentinya di situ, tempat banyak koma. Lalu kemudian dia berhenti lagi di tempat kampung Madian. Sampai ke Madian. Wa ila Madian akhahum Shu'aibah. Kepada kaum Madian kami utus Nabi Shu'aib. Kesitulah Nabi. Skenario Allah pindah dari tempat Fir'aun menuju kampung Madian. Allah mau pertemukan dia dengan Shu'aib supaya dia tidak bernaung di tempat orang yang zalim. Makanya kalau dia suuzon, nauzubillah, buruk-buruk, kenapa aku tinju tadi? Kenapa dia bisa maju? Akhirnya aku tercampak dari istana, akhirnya aku terbuang. Tapi ternyata ada keindahan di sana. Allah mau pertemukan dia dengan orang baik-baik di Madian. Bertemu pula dengan orang baik bernama Shu'aib. Yang paling membahagiakan, bertemu pula dengan anak Shu'aib yang solehah. Ketika mantri panjang mau mengambil air dari istana ke rumah, itu biasa. Dari istana bisa buat rumah, biasa. Ini dari istana langsung ke bawah pokok kayu, bernaung cuma di bawah pokok kayu yang tak berdinding, tak berlantai, tak beratap. Di situ lah dia. Kau tahu dari kejauhan nampaknya ada orang mantri panjang ramai. Ngapain mereka mantri? Rupanya mau mengambil air di sumur. Lalu Nabi Musa pergi ke dekat sumur. Dilihatnya sumur tertutup pintu batu besar. Orang cuma bisa nimba kecil batu. 30 orang menggeser tak bisa. Datang Nabi Musa digesernya sendiri. Patutlah sekali tinju mati. Batu besar itu sendiri. Selesai. Tentu kata mereka, Musa kau tak perlu ngantri. Tak perlu ngantri. Karena ini sudah terbuka, silakan ambil. Kata Nabi Musa, ladies first. Silakan, anak Nabi Shu'aib. Apa maknanya? Skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin supaya Musa tidak lagi bergantung kepada kuasa, tidak lagi bergantung kepada harta, tapi murni bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, apa kata salah seorang wali Allah, Abdul Qadir Al-Jilani. Jilani, mazhabnya mazhab Hambali. Sedangkan dalam masalah fikih dia mazhab Hambali. Tinggalnya di Baghdad, Irak. Sengaja Allah terkadang membuat hati seorang hamba itu hampa. Hamba berhati hampa. Tak lagi dapat berharap. Usaha bangkrut, anak sakit, keluarga cerai-berai. Supaya apa? Supaya hati itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai apa kata Maryam? Maryam hidupnya nyaman. Ayahnya Imran, orang soleh. Ibunya Hanna, perempuan solehah. Pamannya orang baik, Zakaria. Nabi Zakaria. Lalu kemudian di tengah kemewahan hidup itu datang ujian luar biasa. Tidak ada pada orang lain. Tinggal di mihrab. Kita selalu menyebut mihrab di tempat imam. Mihrab zaman itu bukan tempat imam. Mihrab itu tempat khusus orang ahli ibadah. Kata orang sekarang tempel, kuil. Zaman itu belum zaman Islam. Orang dikhususkan tempat ibadah. Mereka yang sudah mengkhususkan diri tempat ibadah tak boleh kerja. Makanan diantar. Dia disebut dengan holy man, orang suci. Maka dia tidak menikah, dia tidak berketurunan, karena hidupnya hanya untuk servant of God, pelayan Tuhan. Tapi ujian Allah luar biasa. Tiba-tiba hamil. Andai ada hamil di rumah masih maklum orang, tapi hamil di tempat ibadah, ini fitnah luar biasa. Orang benci. Apa yang diinginkan Allah? Sampai-sampai apa kata Maryam? Ya laitani muttu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ya laitani kuntu muttu qabla hadza. Andai aku mati sebelum ini. Kalau begini sakitnya baguslah aku mati sebelum. Ya laitani muttu qabla hadza. Andai aku mati sebelum fitnah ini datang. Wa kuntu nasyan mansiya. Aku menjadi orang yang terlupakan, tak dikenal orang, tak pernah tercatat dalam sejarah. Jadi kalau kita pun datang berkeluh kesah, maklum. Karena Maryam pun begitu juga, tapi tidak berkelanjutan. Langsung beristighfar kepada Allah. Ini ujian datang, yang punya siapa? Allah. Karena Allah ingin memuliakan dia, maka tertulis dalam kitab suci kita surat Maryam. Tak ada surat Aminah, tak ada surat Fatimah, tak ada surat Aisyah. Maryam, kenapa? Karena yang dia rasakan dari Allah itu luar biasa. Yang diinginkan Allah apa? Supaya dia tidak bergantung kepada Zakaria, dia tidak bergantung kepada Yahya, dia tidak bergantung kepada manusia, supaya tempatnya bergantung hanya satu saja. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari ini saya dapat kiriman video. Saya tak mau sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Seorang yang dipuji Allah dengan perusahaan sukses, pondok pesantren besar, jamaah ramai, masuk TV setiap hari, sehingga dia mengaku hatinya mulai bercabang. Ibu-ibu suka. Begitu diuji Allah SWT, yang dulu ibu-ibu sikit-sikit minta foto, sikit-sikit minta foto, sikit-sikit minta foto, tiba-tiba ibu-ibu benci foto yang sudah dipikir mereka sobek-sobek gara-gara ustaz tubuh bini dua. Saat itu hancur berkeping. Selama ini ternyata aku menggantungkan harapanku kepada perusahaanku, kepada ibu-ibu jamaah majelis taklimku, kepada orang ramai. Tapi hari ini begitu semua meninggalkan aku dalam kesendirian, Allah ingin hati itu hanya bersandar, ya Allah. Idza daqat 'alayka ad-dunya, kalau sempit terasa dunia, faqul ya Allah. Dulu kemana dia mengadu? Kepada Abu Talib. Sikit-sikit Abu Talib, sikit-sikit Abu Talib, paman Abu Talib, mereka mau membunuh Adman bin Khalid. Abu Talib berani, Abu Talib bangsawan, darah biru. Abu Talib, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abi Manaf, anak Qusay. Qusay pendiri Darun Nadwa, cucu cicit keturunan Lu'ay Kilab, Fihir, keturunan Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Siapa berani melawan Abu Talib? Kalau bukan karena keponakan Abu Talib, sudah lama kami habisi, kata mereka. Dia bergantung kepada Abu Talib. Selama ini kalau dia ketakutan, cemas, menggigil, dia turun dari Jabal Nur, dari Gua Hira. Siapa menyelimuti dia? Khadijah. Tenanglah wahai suamimu Muhammad, tenang. Diselimutinya. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhal muzzammil, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mundatsir, wahai orang yang berselimut. Hatinya tak tenang, dibawakan kepada Waraqah bin Naufal. Wahai paman Waraqah, ami Waraqah, ya ini suamiku hatinya tak tenang. Kenapa? Tadi malam dia turun dari Jabal Nur, ada memeluk dia, tak makhluk apa namanya, menggigil dia kedinginan. Umur 38 dia ke sana tak ada apa-apa, umur 39 dia ke sana tak ada apa-apa, umur 40 dia ke sana tiba-tiba begini jadinya. Apalah agaknya yang menimpa dia ini, wahai paman? Paman kan rajin baca Alkitab, apa kata Warqah? Naus yang datang kepada dia itu adalah Naus, malaikat yang dulu pernah datang kepada Ibrahim, yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa, dan dia datang kepada cucu cicit Ibrahim yang terakhir. Inilah dia orangnya. Demi Allah, umatnya akan mengusir dia dari kampung halamannya. Kalau aku masih hidup di zaman itu, aku orang pertama yang akan membela dia. Bekir masih banyak, Abu Talib ada, Khadijah sehat, Warqah bin Nawfal insya Allah siap membela. Tapi Allah tak ingin hati itu bergantung kepada manusia. Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal, Warqah bin Nawfal meninggal. Mana tempat bergantung? Tak nampak. Tidak ada tempat bergantung. Maka dia berharap juga masih ada secercah harapan. Nampaknya kalau pergi ke kampung Saqif, ada orang suku namanya Saqif, nama kampungnya Taif. Enak kayaknya. Taif ini sejuk. Kalau bapak ibu pergi haji nampak ada timun, cabai, bawang, tomat, segar. Itu dari Taif. Kita tak bisa ke Taif karena visa kita visa Makkah Madinah. Tapi saudara-saudara kita bisa ke Taif. Sampai di Taif Nabi berharap, paman sudah meninggal, istri sudah meninggal, nampaknya di Taif ada satu harapan, mungkin orang Saqif akan membantu. Ternyata orang Taif tidak seramah orang Yathrib. Dia tidak disambut dengan tala'al badru alaina, dia tidak disambut dengan marhaban ya nurul aini. Mereka sambut dia dengan hujan batu, kain, kotoran unta, menetes darah di pelipisnya. Tak sanggup dia menghadapi itu, bersembunyi dia di balik bukit. Disitulah harapan dia hanya kepada tunggal, Qul huwallahu Allahu samad. Hanya kepada dia akan bergantung. Nah, Ustaz tentang nama dia dikuatkannya. Allahu samad. Saya dulu waktu kecil mau mencari nama, agaknya arti nama aku ini. Buka Quran. Allahu samad. Ma, nama aku itu tak baik rupanya. Apa? Tak orang bergantung, bergantung aja. Rupa sekarang baru saya paham. Rupanya As-Samad itu bukan nama aku, itu nama Allah. Nama aku adalah aku itu. Aku hanya hambanya. Aku bukan As-Samad. As-Samad itu dia. Maka kita panggil dia, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Takabbir, Ya Khalik, Ya Malik, Ya Sabur, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Hamid. Itu yang selalu dipanggil. Kebetulan saya ceramah di Islamic Center Bangkinang. Terlambat datang. Karena lambat datang, ibu-ibu itu pun memanggillah Asmaul Husna. Ya Sabur, Ya Razzaq, Ya Ahad, Ya Somad. Saya bilang mentang-mentang saya lambat, ibu panggil-panggil. Ketika orang memanggil Ya Somad, Ya Somad, wahai engkau tempat bergantung. Tak ada. Bergantung kepada anak, anak tak ingat ke kita. Bergantung ke istri, istri mungkin selingkuh. Bergantung ke suami, suami kawin lagi. Maka gantungkanlah kepada dia saja. Itu yang diinginkan Allah pada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tempat dia bergantung. Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal, Warqah meninggal, orang sakit yang diharap tak dapat diharap. Di saat pelipis berdarah menetes, bersembunyi di balik bukit, di situ dia mengaku, Ilaika ashku da'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahan ini. Wa qillata ilati, ketidakberdayaan. Wa hawani bainan nas, aku hina di tengah orang sekarang ya Allah. Di Mekah aku hina, di Taif aku lebih hina. Atta rabbul mustaqarin, engkau lah Rabb, Allah yang menjadi pelindung orang-orang yang lemah. Hari ini tak ada tempatku bernaung, tak ada tempatku bergantung, tak ada tempatku berserah diri, hanya engkau. Itulah yang diinginkan Allah dari setiap berbagai yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, tapi Pak Ustaz, kawan saya itu tak ada apa-apa dalam hidupnya. Enak saja dia, nyaman-nyaman aja, adem-adem aja, ayam-ayam aja. Tak pernah dia pengajian. Kami pergi pengajian, dia pergi lari pakai celana pendek. Kenapa hidupnya nyaman? Tengok dulu hadis ini. Hadisnya gimana bunyinya tadi? Mayusibul muslim. Yang dipuji Allah itu hanya muslim. Seandainya bunyi hadisnya mayusibun nas. Seandainya bunyi hadisnya mayusibul insan. Itu semua orang. Ibarat piramid. Nas banyak, insan banyak. Tapi yang dibuat Allah seperti ini bukan yang banyak itu. Mayusibul muslim. Siapa itu muslim? Kita tadi yang mengaku wajah tu wajah dia lilladhi fatara samawati wal ardha hanifan muslim. Aku muslim. Maka ketika kita mengaku muslim, disitulah Allah. Muslim itu apa? Aku berserah diri kepada kau ya Allah. Di dalam salatmu kau katakan kau berserah diri kepada aku, tapi setelah salat ternyata kau berserah diri kepada harga karet. Kau katakan kau berserah diri kepada aku, setelah pulang kau berserah diri kepada suami, istri, anakmu. Kau katakan kau berserah kepada aku, tapi waktumu lebih banyak kau serahkan kepada hukum. Kau katakan kau berserah diri kepada aku, tapi ternyata kau berserah kepada SKPNSmu. Maka ucapanmu tak betul. Maka aku uji engkau. Ahasibat nasu ayyusrafu ayyakulu amanna. Apakah kalian dibiarkan begitu saja ketika mengatakan wa ana minal muslimin, aku termasuk orang yang berserah diri kepada engkau ya Allah. Makanya jangan heran Pak Ustaz, ya boleh nanya? Boleh. Dulu sebelum saya ikut pengajian ini enak aja hidup saya nyaman. Setelah hidup ini banyak lah hilang, ban lah bocor, motor lah hilang. Kenapa begini Pak Ustaz? Ustaznya mulai emosi. Jadi kamu tuduh saya Ustaz siap. Begitu. Dulu sebelum ini kau tidak berserah kepada Allah. Kau bukan Abdullah. Sebelum ini kau Abdul Syaitan, Abdul Iblis. Tak isa Abdul Dinar, tak isa Abdul Dirham. Celaka hamba dirham, celaka hamba dinar. Kau selama ini hamba harta, hamba kuasa. Hari ini kau dikatakan hamba Allah. Maka ketika kau berani mengatakan inni abdullah, aku hamba Allah, disitulah ujian datang. Jadi kalau kita menyebut diri kita hamba Allah, diuji Pak Ustaz. Ya. Kalau gitu saya enggak usah ikut ujian aja lah. Orang kalau masuk ruang SNMPTN artinya siap menjawab soal. Banyak betul soalnya, 200 soal. Itu namanya ujian. Kalau enggak mau ujian, jangan masuk rumah. Dunia ini tempat ujian. Kalau tak mau diuji, jangan di sini. Kemana? Mati. Belum masanya ada orang mati ikut. Ada jenazah lewat. Pak, boleh saya ikut? Masih lah. Masih boleh. Hidup ini adalah ujian. Ma yusibul mu'min bin nasabin wala wasabin. Itu semua tak lain tak bukan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Besar ujian ini, Allah kata kecil. Besar Pak Ustaz, Allah kata kecil. Walanabluwannakum bi syai'in minal khawf, bi syai' syai'. Kalau kata Allah syai' sesuai, sesuai. Sedikit. Walanabluwannakum, kami pasti akan menguji kamu bi syai'in sedikit. Payah kami mengalami bahasa Ustaz sedikit, sedikit. Ada apa-apanya itu. Jangan pernah kita merasa itu besar. Tapi Allah akan berikan balasan. Wasayajazillahu syakirin. Allah tetap berikan balasan kepada orang yang bersyukur. Wasayajazillahu syakirin. Kami akan berikan orang yang bersyukur. Tapi sedikit. Qalilan ma tashkurun. Sedikit yang pandai bersyukur. Wah, main dosa. Ustaz bilang sedikit yang bersyukur. Masjid Agung Al-Nur hampir penuh. Kita pindah dari Al-Falah karena tak muat. Tapi kalau dibandingkan DPT bukan baru, DPT daftar pemilih tetap. Oh ini masih jauh. DPT kita 300.000, penduduk bukan baru 1.200.000 yang akan mencoblos 300.000. Ini tak sampai satu paku ya. Kalau untuk kursi ini tak sampai satu paku. Tapi tak sepaku pun didatangi orang juga. Kata orang suara bisa dipakai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita kembangkan majlis yang baik-baik ini lebih banyak. Masalah penceramahnya siapa? Silakan datang. Kita tidak terfokus pada satu orang yang menyampaikan siapa, dari kalangan mana. Yang penting yang disampaikannya itu ayat Allah, sabda Rasulullah, membawa kepada amar ma'ruf nahi munkar yang dituju ridha Allah. Ikut sami'na wa ata'na, khudz ma shafa dan ma kana, ambil yang jernih, buang yang buruk. Itulah gaji kita sendiri. Sudah masuk waktu suruh, kita akan sholat sunat isyraq. Selesai itu kita sebelum tanya jawab, kita mintakan kepada Al-Qurra, Al-Ustaz Nazri yang akan menjadi pemateri nanti ini ilmuwan iklannya. Oh, ada tiga orang wajahnya mirip. Saya sangka copy pas. Rupanya orang kembar tiga. Hanan, Manan, Ihsan. Hafal Quran tiga-tiga. Kembar tiga, tiga-tiga Quran. Anak kita satu. Sampingnya pula Ustaz Nazri, ulama Riau. Di sampingnya lagi Ustaz Yudi Irwan, SPMSI. Tanggal 22 Mei, ingat catat tanggalnya, 22 Mei, 15 Syaban, di Masjid Raya An-Nur, pukul 7 pagi sampai jam 12 siang. Gratis. Yang paling penting dari pengumuman ini yang itu, gratis. Itu inti masalah. Bawalah anak menantu cucu cicit di bawah. Lawan mereka. Kalau kita saja selamat, kita ini memang insya Allah selamat. Tapi anak-anak kita ini, saya mengeluhkan acara-acara yang sudah ditanya dengan baik, tiba-tiba yang datang orang-orang yang intip-intip Israel. Ustaz, saya intip Israel. Nyaman di tangan Allah. Maksudnya anak-anak kita, kita bawa. Mereka kalau menengok itu, dibangkit semua. Apalagi ustaznya gantrekan. Saya kalau mengajar Ustaz Somad tak usahlah. Ustaz itu kurus, kering, hitam. Tak usahlah. Tapi untuk ini datang, ini empat digantrek. Datang. Mari kita dengarkan bacaan dari Al-Qurra Ustaz Nadri Istihani. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.